dan dia lebih mementingkan ilmu atas segala sesuatu. Ilmu yang lebih dia utamakan. Kalau sudah totalitas di dalam thalabul ilm dan mengorbankan apa yang ada pada dirinya, baik waktu, pikiran, tenaga, dan harta, maka diharapkan dengan itu seseorang akan meraih daripada ilmu. Ibnu Qasim menyatakan, nazala bi Rabi'ah. Nazala bi Rabi'ah minal faqr fi talabil ilmi. Rabi'ah mengalami kefakiran di dalam talabul ilm. Rabi'ah di sini yang zahir wallahu a'lam, guru daripada Imam Malik, Rabi'atul Ra'i. Hatta ba'a khosaba saqfin fi baitih. Sampai-sampai dia menjual blandar rumahnya, kayu atap rumahnya, fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Wa hatta kana ya'kul ma yulqa ala mazabiril madinah. Wa hatta kana ya'kul, sampai-sampai dia makan, ma yulqa, apa yang sudah dibuang di tong-tong sampah Madinah, minaz zabib wa usarati tamr, dari zabib, kismis, dan perasan-perasan daripada kurma. Sedemikian rupa apa yang menimpa daripada salah seorang imam besar, Rabi'ah ibn Faruq, yang lebih dikenal dengan Rabi'atul Ra'i. Karena mereka mengetahui satu hakikat, satu kenyataan, di mana hal tersebut, hakikat tersebut, tidak banyak orang yang memahaminya. Yaitu bahwasannya rumah dan tempat tinggal kita hidup di dunia itu hanyalah rumah sementara. Itu semua merupakan tempat tinggal sementara saja. Sehingga mereka, para salaf, ingin untuk kemudian mengganti rumah tersebut dengan istana-istana yang ada di tanah mereka yang hakiki, tempat tinggal mereka yang abadi. Sehingga mereka rela untuk menempati tempat tinggal ala kadarnya demi untuk meraih daripada tempat tinggal yang hakiki selama-lamanya dalam kehidupan sepanjang zaman yang tidak akan ada ujungnya. Adapun rumah-rumah kita yang kita tinggali di dunia itu hanyalah sementara. Dan harta kita itu pun juga akan diwariskan kepada anak turun kita. Sebagaimana digambarkan oleh seorang penyair, amwaluna lidawil mirati najma'uha waduruna li kharabid dahri nabniha. Amwaluna, harta-harta kita ini, lidawil mirati, hanyalah untuk ahli waris kita. Najma'uha, kita mengumpulkannya. Waduruna, dan rumah-rumah kita ini, li kharabid dahri nabniha, untuk kehancuran masa kita membangunnya. Jadi tempat tinggal yang begitu sangat sementara, sangat sebentar. Singgah. Tidak sepantasnya untuk kemudian dibangun dengan megah. Seandainya ada sesuatu yang lebih kemudian untuk diutamakan daripada itu. Apa itu? Ya, ini membangun negeri abadinya. Dan membangun persinggahan pertamanya setelah berada di tempat yang sementara ini. Persinggahan pertama ya, menuju kepada tempat tinggal kita yang sejati. Di mana tempat tinggal atau persinggahan pertama tersebut merupakan tempat yang cukup menyeramkan apabila kita tidak memiliki bekal. Gelapnya liang lahat yang dimulai dari waktu pertama kita meninggalkan dunia ini. Di mana di sana kita akan ditemani oleh amal perbuatan kita. Alam kubur, imma dia merupakan raudhah min riyadil jinan atau hufrah min hufarin niran. Tergantung kepada kita masing-masing. Apa yang menjadi pilihan? Yang tentunya itu disiapkan dalam kehidupan kita di dunia. Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadu. Dan siapa yang beramal soleh, maka pada hakikatnya dia mempersiapkan untuk dirinya sendiri. Persinggahan pertama dia di alam kuburnya. Itulah yang akan menemani dirinya. Kemudian setelah itu akan datang masa yang jauh lebih menyeramkan. Jauh lebih mengerikan. Di mana itu merupakan kehidupan sepanjang zaman. Bagi orang-orang yang mempersiapkannya, maka dia akan mendapatkan istana-istana sorga. Dan bagi orang-orang yang lalai terhadapnya, dia akan dibakar dalam api neraka. Berada dalam darokatun niran, sesuai dengan tingkat daripada dosa dan pelanggarannya. Nah, inilah satu hakikat yang banyak sekali manusia lalai darinya. Di mana salafun salih mengetahui secara persis hakikat ini. Sehingga mereka mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya demi meraih sesuatu yang hakiki tersebut. Rumah-rumah tempat tinggal mereka yang pada hakikatnya itu hanyalah tempat tinggal sementara. Mereka tidak kemudian berlomba-lomba untuk membangunnya semegah mungkin, di mana hal tersebut hanya akan dibinasakan sebagaimana binasanya alam semesta dan sebagaimana kebinasaan setiap jiwa. Kita hanya menikmatinya sepanjang nafas masih bisa kita menariknya. Sehingga mereka dengan ikhtiar, dengan pilihan dari mereka, tanpa ada paksaan, mereka korbankan seluruh apa yang ada pada dirinya untuk menghasilkan ilmu dalam rangka thalabul ilm, untuk meraih, walaupun harus mengorbankan rumah-rumah mereka, untuk meraih pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala diganti dengan istana-istana sorga. Itulah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah akan merugi pelakunya. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'tum bih. Wadzalika huwal fawzul 'adzim. Maka bergembiralah kalian dengan perniagaan kalian kepada Allah. Itulah kesuksesan yang besar. Maka kita akan sejenak melihat bagaimana salafun salih, gambaran mereka di dalam mengorbankan apa yang ada pada diri mereka, termasuk rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, demi terhasilkannya thalabul ilmi. Talhah ibn Muzaffar mengatakan, Buyi'at kutubu ibnil Jawaliqi rahimahullah, dijual kitab-kitab Ibnul Jawaliqi rahimahullah fi Baghdad, di Baghdad. Fahadaraha al-Hafiz Abul Alla al-Hamadani. Pada saat dilelang kitab-kitab Ibnul Jawaliqi tersebut, hadir di situ al-Hafiz Abul Alla al-Hamadani rahimahullah, Al-Hasan ibn Ahmad, Ibn Hasan ibn Ahmad Al-Attar, lebih dikenal dengan Abul Alla Al-Hamadani, Syekhul Hamadan bila mudafa'ah rahimahullah. Fanadau ala qit'atin minha. Maka kemudian dimulai lelang, berseru tentunya orang yang bertugas untuk menyampaikannya dengan kalimat keras, ala qit'atin minha, ini ala juz'in minal kutub, dijual satu juz daripada kitab Ibnul Jawaliqi tersebut. Bisitina dinaron, harga yang cukup fantastis, sangat mahal, 60 dinar. Dinar itu logam terbuat dari emas, beratnya 4 gram 1 dinar. Bisa dibayangkan ini, 60 dinar, berarti 60 kali 4, berapa? 60 kali 4, 204. 240 gram emas. Kalau 1 gramnya 2 juta katakanlah. 1 gram 500 lah ya. Dan 1 dinar itu 4 gram lebih ya, lebih seperempat. Artinya di situ masih ada lebih daripada 240. Seperempatnya berarti berapa ya? Ditambahkan di situ seperempatnya. Anggaplah 30 gitu. 300 lah, 300 gram. 300 kali 2 juta. Al-muhim dihitung sendirilah ya. Mahal sekali harga kitab tersebut pada masa tersebut. Mahal sekali. Ya, gambarannya kalau misalnya satu dinar itu bisa untuk beli satu ekor kambing, berarti sudah dapat 60 kambing. Fashtaraha Abul Alla Al-Hamadani. Lantas dibeli oleh Abul Alla Al-Hamadani. Wal inzar min yaumil khamis ila yaumil khamis. Dan tempo pembayarannya itu dari hari Kamis sampai Kamis berikutnya. Artinya di situ terjadinya lelang di hari Kamis. Maka diberi waktu, tenggang waktu selama satu pekan penuh sampai Kamis berikutnya. Fasafara Abul Alla min Baghdad ila baladihi Hamadan. Lantas Abul Alla pun safar, pulang dari Baghdad menuju ke negerinya. Falamma wasalaha nada ala dari. Di saat sampai rumah, langsung kemudian dia berseru, menawarkan daripada rumahnya, wa'aradu halil bay, dia tawarkan untuk dijual. Siapa yang bersedia membeli daripada rumahku? Fadalahat sittina dinaron. Ternyata terjual rumahnya dengan harga pas 60 dinar. Faqal bi'u. Kemudian dia mengatakan jual sudah, lepas. Faqalu, orang-orang mengatakan, innaha tusawi akthar min dhalik, rumah engkau nilainya lebih daripada 60 dinar. Sabar sebentar, akan ada penawaran yang lebih tinggi. Sedangkan tadi telah ada tempo satu pekan. Dan jarak antara Hamadan dengan Baghdad tentunya tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Faqala bi'u, tetap dia mengatakan jual sudah, lepas. 60 dinar sudah sampai seperti apa yang diharapkan untuk membeli kitab. Faba'udar bisittina dinaron. Lantas rumah tersebut dijual dengan harga 60 dinar. Faqabadoha Abul Alla. Kemudian diterima uangnya oleh Abul Alla. Thumma roja'a ila Baghdad. Kemudian kembali ke Baghdad. Fadakhalaha yaumal khamis. Pas masuk Baghdad di hari Kamis. Fawaffat thaman. Lantas kemudian dia bayarkan harga tersebut. Walam yas'ur ahadun bihalih. Dalam keadaan tidak ada seorang pun yang sadar tentang kondisi beliau. Abul Alla. Menjual rumah demi kitab, demi bisa belajar, demi bisa mendapatkan ilmu. Tidak berpikir sampai nanti bagaimana tempat tinggalnya, mau pulang bagaimana. Ini keadaan salaf ya. La lam yas'ur ahadun bihalihi illa ba'da muddah. Tidak ada yang menyadari tentang kondisi beliau ini kecuali setelah sekian lama. Kenapa beliau tidak pulang-pulang? Misalnya, iya kan? Atau kenapa kemudian beliau tinggalnya di masjid? Misalnya, di emperan masjid. Belajar kitab tersebut. Apa yang dia dapatkan? Ternyata rumahnya telah dijual. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Kisah tersebut. Ibn al-Qasim rahimahullah menyatakan, afdha talabul ilmi bil Imam Malik ila an naqada saqfa baiti fa ba'a khushabah. Menuntut ilmu membawa al-Imam Malik sampai pada satu kondisi beliau harus membongkar daripada atap rumahnya. Dibongkar atap rumahnya, kemudian blandar-blandarnya dijual. Reng dan usuknya dijual. Apa yang bisa dijual, dijual sama beliau. Summa malat alaihi dunya ba'du. Sehingga ucapan daripada Imam Malik tadi yang disebutkan oleh Ibnu Juma'ah, la yablughu ahadun min hadzal ilm ma yurid hatta yatribahul faqr, itu benar-benar dialami oleh beliau. Bukan sekedar ucapan kosong. Betul-betul dirasakan. Dihantam oleh kefakiran. Sampai pada kondisi yang demikian. Kita hanya sekedar mendengar Malik ibn Anas imam. Iya kan? Imam Darul Hijrah. Imam besar. Dalam setiap majelis memakai pakaian yang paling bagusnya. Dengan memakai wangian. Di saat duduk. Wibawa seperti seorang raja. Dalam majelisnya tidak ada berani orang berbicara. Itu setelahnya. Di saat beliau talabul ilm, ya sama saja dengan para tulab yang lainnya. Yadribuhul faqr. Summa malat alaihi dunya ba'du. Baru setelah itu. Ya, dunia condong kepada beliau. Baru setelah itu mendapatkan berbagai macam rizki, keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sukses sebagai seorang alimin ulama arbaniyin. Dalam keadaan kesuksesan beliau pun tidak kemudian tampak berlebihan. Beliau adalah orang yang dikenal zuhud di dalam perkara dunia. Karena memang rizkinya tetap akan datang kepadanya. Tayyib Az-Zahabi menyebutkan dalam biografi Al-Imam Al-Muhaddits Salih bin Ahmad rahimahullah, Az-Zahabi menyatakan dalam Tadhkiratul Huffaz, kitab lain daripada Al-Imam Az-Zahabi, walamma amla al-hafiz Salih bin Ahmad rahimahullah bihamadan, dan di saat Al-Hafiz Salih bin Ahmad mengimla, mendikte para tulab di Hamadan, mengajarkan ilmu hadis kepada para tulab ahlul hadis. Kanat lahu ardun, di mana beliau memiliki tanah. Faba'aha bisa bermi'a dinar. Ini tanah luas. Dijual harganya mencapai 700 dinar. Berarti cukup luas sekali tanahnya. 700 keping uang emas. Wa natharaha ala mahabir ashabil hadis. Kemudian ditaburkan, dibagi, diberikan kepada tempat-tempat tinta ashabul hadis. Artinya diberikan tinta untuk mengisi tinta-tinta ashabul hadis. Murid-muridnya. Semua dikasih. Nafkah dari beliau. Supaya mereka, para ashabul hadis, mendapatkan ilmu. Ini juga merupakan gambaran bagaimana salaf di dalam mereka mengutamakan ilmu atas perkara yang lainnya. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, aqama Syu'bah 'ala al-Hakam ibn 'Utbah rahimahumullah 18 syahron. Syu'bah tinggal di tempatnya Al-Hakam bin Utbah rahimahumullah selama 18 bulan. 1,5 tahun. Hatta ba'a judhu'a baitih, sampai-sampai Syu'bah menjual tiang-tiang penyangga rumahnya, pilar-pilar rumahnya. Ini kisah daripada Syu'bah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, Ba'a Ziyad Ibn Abdullah Al-Bukai rahimahullah darah. Ziyad bin Abdullah Al-Bukai menjual rumahnya. Wa kharaja ma'a Ibn Ishaq. Dan kemudian keluar thalabul ilm bersama dengan Muhammad bin Ishaq bin Yasar, sahibus sirah. Ya duru alal ulama, yang kemudian melakukan perjalanan menuntut ilmu berkeliling dari satu alim ke alim berikutnya. Ya duru ma'al ulama, alal ulama, mengelilingi tempat-tempat yang memungkinkan untuk didatangi dari kalangan ulama. Wal hilak dan halaqah-halaqah. Hatta sumi'a minhu kitab Al-Maghazi, hingga kemudian didengar darinya mampu untuk menulis kitab Al-Maghazi. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib. Berikutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Dzil Tabaqat Al-Hanabilah menyebutkan tentang biografi seorang alimin ulama Ar-Rabbaniyin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Khushab Al-Baghdadi rahimahullah. Dalam kitab tersebut Ibnu Rajab memberitakan wa dzukira annahu ishtara yauman kutuban bi 500 dinar. Disebutkan bahwasannya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Khushab Al-Baghdadi membeli kitab-kitab pada suatu hari seharga 500 dinar. 500 dinar. Walam yakun indahu syai' minal mal liyadfa'ahu lil ba'i', dalam kondisi dia tidak memiliki harta untuk membayar kepada penjualnya. Dan 500 dinar ini kan nilai yang sangat tinggi. Fastamhalahum thalathat ayam. Hatta ya'tiya bithaman. Kemudian minta ditangguhkan selama 3 hari. Tidak punya harta, tidak punya uang sama sekali. Tahu di situ ada ilmu. Kitab-kitab yang berisi daripada ilmu. Karena semangatnya di dalam thalabul ilm, mau tidak mau harus saya beli ini kitab-kitab ini. Maka kemudian minta tangguh kepada si penjual. Tolong diberi waktu untuk saya ini kitab-kitab ya. Saya pesan ini. 3 hari. Kalau sampai 3 hari saya tidak bisa mendatangkan daripada uang tersebut, maka silakan dijual kepada yang lain lah, guys. Tetapi untuk saat ini saya minta beri tangguh saya, beri kesempatan saya 3 hari. Summa madha min faurihi, maka detik itu juga kemudian dia pergi pulang ke rumahnya. Wa nada ala darih wa aradu halil baik. Kemudian dia berseru menawarkan daripada rumahnya untuk dijual. Fabalaghat 500 dinar. Pas juga harganya itu ditawar 500 dinar. Bayangkan kitab di masa itu harganya begitu sangat tinggi sekali. Berbeda dengan sekarang ini. Kitab-kitab yang luar biasa dengan cetakan-cetakan yang juga Masya Allah luar biasa, kokoh, kuat. Dan juga kertas yang luar biasa, ya, tebal. Juga tulisan yang begitu sangat rapi. Juga dengan harokat yang sudah istilahnya sangat membantu sekali. Juga tata letak layoutnya yang luar biasa. Al-Muhim sekarang ini kemudahan yang tiada tara. Pada masa itu mungkin masih tulisan tangan ya. Tulisan tangan kemudian mungkin kalau antum tahu kitab-kitab zaman dulu, kitab-kitab kuning itu, tidak ada spasi, tidak ada titik koma. Ya, masih blujur begitu. Kita harus berpikir sekian kali. Terlebih lagi ya jelas tidak ada mungkin harokat-harokat yang membantu misalnya. Ini kitab-kitab sekarang Masya Allah dibuat sedemikian rupa. Dengan harga yang sangat-sangat murah sekali kalau dibanding dengan nilai ilmu yang ada padanya. Maka tentunya seorang thalibul ilm mestinya memiliki hirs, ya, memiliki apa semangat yang tinggi di dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut, memiliki daripada kitab-kitab tersebut untuk dia belajar. Tayyib dijual dengan harga 500 dinar. Faqasada sahibal kitab, sahibal kutub, wa ba'ahu dar bi 500 dinar, wa waffahu minha samanal kutub. Kemudian dia jual rumahnya dengan 500 dinar, dia menuju ke sahibul kutub, pemilik daripada kitab-kitab tadi, dan dia berikan 500 dinar tadi kepadanya dalam waktu hanya 3 hari. Tapi berikutnya Asy-Syaikh Abul Qasim Khalaf Al-Andalusi Al-Maliki rahimahullahu taala, beliau menulis satu kitab. Menulis satu kitab mensyarah daripada kitab Al-Mudawwanah. Kitab Mudawwanah ini kitab usul fikih yang sangat masyhur, disyarah oleh beliau Abul Qasim Khalaf Al-Andalusi rahimahullah. Maka tentunya tulisan tersebut sangat berharga sekali nilainya. Kitab Mudawwanah itu sendiri sudah masyhur dan sangat diburu oleh para thullabul ilm. Terlebih ini ada sarahnya, ada penjelasannya. Fadakhalat nuskhah minal kitab ila ardi syiqliyah. Syiqliyah. Kalau sekarang disebut dengan Sisilia, daerah Italia sana. Nuskhah, yakni salinan daripada kitab tulisan Abul Qasim tersebut, sarah daripada Mudawwanah, sampai pada negeri Sicilia, sampai di negeri Sicilia, Italia. Fawaqa'at fi yadi faqih Sicilia Abdul Haq ibn Muhammad ibn Harun As-Sahmi rahimahullah. Kemudian sampai kitab tersebut nuskhahnya, ya, salinannya, sampai di tangan seorang faqih min fuqaha Sicilia, Abdul Haq ibn Muhammad As-Sahmi rahimahullah. Ulama'nya di sana. Faqara'aha, kemudian dibaca. Sampai dalam artian belum dimiliki, baru sampai begitu. Sampai kemudian dibaca-baca sama beliau. Faqih Syiqliyah. Fa'ujiba biha wastahsanaha. Kemudian terkagum-kagum terhadap kitab tersebut dan menilainya sangat bagus sekali ini kitab. Dibaca ya, dari lembar per lembar syarahnya, penjelasan daripada kitab Mudawanah tersebut. Wa arada syira'aha. Dan beliau Abdul Haq bin Muhammad As-Sahmi langsung seketika ingin membelinya. Walakinnahu lam yakun hinadzak yamliku samanaha. Tetapi saat itu beliau tidak punya uang untuk membayarnya. Tidak punya harta. Faraja'a ila darih wa akhadha ba'dal mata' wal athar. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan beliau mengambil sebagian dari berbagai macam perkakas-perkakas rumah tangganya. Min darih faba'ahu fisuq, kemudian dijual di pasar. Wastara bi qimatihi tilkan nuskhah. Apa yang bisa dijual kira-kira ya? Wajan. Apa lagi? Panci. Cowek muntu begitu. Al-muhim apa yang bisa dijual, diambil kemudian dijual. Sampai kira-kira bisa untuk membeli kitab Syarah Mudawanah. Faghalal kitab inda dzalik wa tanafasan nas alaih. Maka saat itu juga kitab tersebut harganya menjadi sangat tinggi. Dan itu pun dicari-cari oleh manusia. Sudah bestseller, harganya tinggi melambung. Dicari-cari limit edition. Iya kan? Hanya beberapa segelintir nuskhah saja. Tidak banyak. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Mencetak tinggal seret. Sudah sekali cetak bisa 500 eksemplar. Zaman itu dengan tulisan tangan. Jadi sangat terbatas. Itu kondisi daripada mereka salafun salih di dalam semangatnya terhadap ilmu. Mengorbankan apapun yang ada pada diri mereka, termasuk rumah-rumah mereka. Ataupun perkakas yang ada pada mereka. Walhamdulillah untuk saat ini kita betul-betul sangat bersyukur sekali. Untuk talabul ilmi, walhamdulillah tidak dibutuhkan biaya yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan kita, kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.